আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা। আম্মা বাদ, আখওয়াতি, সদারি সদারিকু yang saya muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk nabinya, untuk rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika ayyarafna fala yu'din. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwaji, katakan untuk istrimu dan untuk anak-anakmu dan untuk seluruh wanita kaum mukminin, katakan wahai nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memakai jilbab dan menurunkan jilbabnya, melebarkan jilbabnya. Dzalika ayyurafna fala yu'din, hal seperti itu agar mereka dikenal sebagai orang yang baik dan dengan itu mereka tidak akan diganggu. Akhwati, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan seperti ini karena tahu. Allah Maha tahu, karena Allah, dan Allah lebih tahu daripada kita. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu kenapa Allah perintahkan untuk memakai jilbab, agar mereka tidak menjadi fitnah bagi kaum lelaki dan agar wanita tidak diganggu dan tidak digoda dan tidak dilecehkan. Itulah mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai jilbab agar wanita tidak diganggu, tidak direndahkan. Itu namanya kebebasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum mukminat itu dilindungi, ditutup itu. Karena apa? Wanita mukminah itu adalah wanita yang berharga dan wanita yang mahal. Maka diperintahkan oleh Allah untuk ditutup itu pakai jilbab, pakai hijab. Tatkala kita membeli emas, tatkala kita membeli HP, handphone yang baru, kita lindungi itu handphone kita dengan flip case misal, atau emas dengan tempatnya, enggak sembarangan. Kenapa? Biar tidak lecet barangnya. Begitu pula biar enggak dipegang ini kaum mukminah ini. Enggak mudah dirayu, enggak mudah digoda. Hal seperti itu makanya Allah sayang. Karena Allah sayang, Allah enggak butuh. Engkau memakai jilbab tuh Allah enggak butuh. Tapi engkau yang butuh pada jilbab untuk melindungimu. Allah sayang padamu. Maka Allah perintahkan engkau lindungi diri. Wa kana Allahu bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu apa? Maha penyayang untukmu. Allah tuh sayang padamu. Wa kana bikum rahima. Maka diperintahkan untuk memakai jilbab. Mungkin sebagian kita, anak-anak kita mengatakan, "Ustaz, kalau saya pakai jilbab sekarang saya belum siap, Ustaz. Nanti sajalah, tunggu saya sudah menjadi wanita yang solihah baru saya memakai jilbab." Maka wahai saudariku, kalau kita menunggu solih, menunggu solihah, kapan? Kita enggak tahu nih kapan mati nih. Enggak tahu. Tatkala sudah mati, kita tidak memakai jilbab, maka ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan, dua kelompok, yang mana mereka adalah ahli nar, penduduk neraka jahannam. Lam arahuma, aku tidak pernah melihat mereka dan aku tidak ingin melihat mereka. Siapa? Salah satunya siapa? Nisaun kasiyatun ariyat, adalah wanita yang telanjang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang itu gak mau itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah ahli nar, kata Rasul. Kapan? Apa sampai mati kita masih berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tapi tidak pakai jilbab, kita buka telanjang. Sampai kapan? Ukhti, pakai jilbab itu tidak perlu untuk menjadi soleha, menunggu soleha. Tapi pakailah jilbab, maka insya Allah engkau akan menjadi soleha. Yang dibutuhkan itu bukan kesiapan tatkala memakai jilbab, akan tapi action, perbuatan, itu yang dibutuhkan. Pakailah jilbab, beli. Jangan sampai menjadi ahli neraka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan dalam hadis akhir hadis, apa kata Rasulullah SAW? Lam yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Mereka tidak masuk surga. Walam yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium itu baunya surga. Wanginya surga mereka tidak dapatkan. Padahal wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Padahal namanya wangi surga itu dicium, sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh, dari jarak yang sangat jauh. Itu kata Rasulullah SAW. Mungkin sebagian kita, anak-anak kita atau istri kita mengatakan, loh Ustaz, kan aku sudah punya suami, jadi siapa yang terfitnah olehku? Kan gak ada yang terfitnah, gak ada yang ngelirik kepadaku. Itu apa aku pakai jilbab? Maka ukhti, saudariku, siapa yang meyakinkan kalau tidak ada yang melihat engkau? Tatkala engkau tidak memakai jilbab, lihat untuk pemudi-pemudi sekarang, anak-anak SMP, SMA yang tidak pakai jilbab, lihat anak-anak kuliah sekarang, tiap hari itu dipegang itu oleh laki, dikasih itu tubuhnya itu. Mana kehormatan, harga diri kaum mukminah itu mana? Rendah. Jangan sampai seperti itu. Allah jaga itu, Allah ingin itu, Allah sayang, Allah jaga. Tapi kenapa kita tidak ingin jaga diri kita sendiri? Tatkala Allah perintahkan pakai jilbab, tapi kita enggan untuk memakai jilbab. Coba bayangkan, siapa yang tidak terfitnah? Kita bayangkan saja, bandingkan berapa persen yang di negara kufar, mereka kebanyakan tidak memakai jilbab. Bandingkan itu, bandingkan berapa banyak perzinaan, pemerkosaan yang terjadi kepada wanita mereka, dan bandingkan dengan negara daulah Islam seperti Saudi Arabia misal. Bandingkan mana yang banyak perzinaan, berapa persen? Tentu orang-orang kufar ini tiap hari, tiap waktu terus jalan itu perzinaan. Satu anak gak tahu lagi anaknya siapa. Seperti itu, waliyahudzubillah. Bandingkan, dan itulah tujuannya apa? Pakai jilbab agar dilindungi. Dan terjadi di Saudi Arabia itu sangat sedikit pemerkosaan, sangat sedikit apa? Perzinaan. Kenapa? Mereka lindungi itu wanita-wanita mereka dengan jilbab. Mungkin ada yang mengatakan, saudari yang lainnya, Ustaz, kan ada saja wanita yang berjilbab tapi masih bejat, masih pacaran. Kan seperti itu. Maka ukhti, yang disalahkan itu bukan jilbabnya, tapi siapa orangnya. Namanya orang itu terkadang melakukan kesalahan. Ya namanya manusia, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khair khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Itu kata Rasulullah SAW. Dan jangan salahkan jilbabnya. Kita lihat orang yang sholat itu terkadang juga mencuri. Apakah kita katakan gak usah sholat karena ada saja orang sholat tapi mencuri? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Yang salah itu siapa, orangnya atau sholatnya? Orangnya. Tatkala itu imannya mungkin tidak kuat, Yang salah siapa orangnya? Karena orang itu tempatnya kesalahan. Maka perhatikanlah kaum mukminat, jangan menjadi orang yang tabarruj, keluar tanpa pakaian, pakaian yang syar'i, jilbab. Atau mungkin ada saudara kita yang lain mengatakan, "Ustaz, kalau aku pakai jilbab, aku takut dibilang orang sok wanita solehah, sok wanita yang bertobat. Aku takut, Ustaz." Maka apa ukhti, saudariku, justru kita dituntut untuk menjadi orang wanita yang solehah, untuk menjadi orang yang soleh. Kita dituntut untuk bertobat kepada Allah. Gak usah takut. Kenapa? Apa kita mau untuk menjadi orang bejat dan meninggalkan orang yang soleh? Dan gak mau menjadi orang yang soleh? Tentu kita menjadi orang yang soleh, kan? Maka kita menjadi, tinggalkan itu. Udah pakai jilbab, gak apa-apa orang katakan dia kita bejat. Itu kan perkataan manusia. Kalau kita ingin mencari ridho manusia, itu gak mungkin. Ridho nas, ridho la tudrak. Keridoan manusia itu keridoan yang gak akan didapatkan, yang mustahil. Ghoyatun la tudrak. Keridoan yang gak akan didapatkan. Karena sebaik-baik kita pasti akan ada yang memusuhi, dan sebejat-bejat kita pasti juga akan memusuhi. Kan seperti itu. Maka enggak usah perlu takut. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Maka pakailah hijabmu sebelum kain kafan menjadi hijabmu di dalam kubur. Tatkala kita memakai hijab, maka berdoalah kepada Allah. Allahumma ja'al hijabana hijaban minan nar. Ya Allah, jadikanlah hijab kami sebagai hijab pelindung dari api neraka. Berdoalah kepada Allah, minta istiqomah agar dimudahkan untuk istiqomah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk para aba, bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki anaknya, jaga itu anak itu. Jaga. Kenapa? Karena kita sebagai orang pemimpin terhadap anak-anak kita. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan diminta tanggung jawabnya, akan dipertanyakan atas kepemimpinannya. Dan kita menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keluarga. Jangan sampai untuk ukhti, untuk saudariku, jangan jadikan bapak kita ahli neraka gara-gara kita. Karena kita tidak pakai jilbab, bapak kita masuk neraka. Jangan. Dan untuk bapak-bapak sekalian, jangan biarkan anak kita masuk neraka. Sama-sama kita saling menolong. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang mukmin, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Nara, dari api neraka. Alaiha malaikatun ghilaz. Di atas neraka itu ada malaikat yang begitu bengis. Malaikat-malaikat yang begitu bengis, syiddat, mereka sangat keras. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Enggak pernah mereka membangkang apa yang Allah perintahkan, dan mereka akan selalu melakukan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Maka semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lumma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.